قال الشيخ رحمه الله قوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوا الموت الذين قال الشيخ رحمه الله لما ذكر الله منته على هذه الأمة setelah menerangkan karunianya kepada umat ini Allah SWT menyebutkan annam alladziina ibta'atha fiihim an-nabiyya ummi yani umat yang diutus kepada mereka nabi yang ummi ini wa ma khassahum Allahu bihi min al-mazaya wal manaqib juga keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini dan kedudukan-kedudukan yang mulia allati la yalhaquhum biha fiha ahad yang di sifat lain mereka wa humul ummatul ummatu alladziina faqul awwalin wal akharin hatta ahlal kitab alladziina yazummuna annahumul ulama ar-rabbaniyun wal ahbar al-mutaqaddimun setelah menyebutkan karunianya kepada umat ini keutamaan kemudian keistimewaan mereka yang tidak bisa selain mereka yang ummi yang melampaui orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang bahkan ahlul kitab sekalipun yang mereka mengira bahwa mereka adalah ulama alim yang terdepan zakara Allah sebutkan annal taura annalladziina hammalahumullahu taura orang-orang yang Allah pikul kepada mereka wannas wa kadan nasara baik itu orang-orang Yahudi maupun Nasrani wa amarahum ay yata'allamuha Allah perintahkan mereka untuk mempelajarinya ini memikulnya bukan hanya mereka membawa tapi juga untuk memberi apa namanya Allah membawa turunkan Taurat kepada mereka supaya mereka wayamalu dan beramal dengan apa yang ada di dalam Taurat tersebut lam yahmiluha wa lam yaqumu bima hamal bima humilu bihi ternyata mereka tidak memikulnya dan tidak menjalankan apa yang dipikulkan kepada mereka tidak mengamalkan apa yang diinginkan kepada annahum la fatalahum ini bahwa mereka tidak ada keutamaan mereka wa anna mithlahum kama salil himar alladhi yahmilu fawqa dhahrihi asfaran minal kitmin kutubil ilm dan perempuan seperti yang memikul yang membawa di atas punggung-punggung mereka asfar as kitab yang besar nah kitab-kitab yang besar dari kitab-kitab yang berisi ilmu pengetahuan fahal yastafidu dzalikal himar min tilkal kutub allati fawqa dhahri apakah keledai itu mengambil manfaat dari buku-buku yang ada di atas punggungnya wahal yalhaqu bihi fadilatun bisababi dzalik apakah bisa mereka mengejar keutamaan dengan sebab yang seperti itu am hadhuhu minha hamluha faqat atau bukan ini yang dikeledai tersebut nah yang lain sekedar memikulnya ini sama perumpamaannya nah enggak bukan hanya orang-orang yang dibebankan kepada mereka termasuk juga min yang diturunkan dengan mulia istan menjadi acuan kita mengetahui benar tidaknya ya, ajaran-ajaran umat terdahulu ketika orang-orang yang diberikan Al-Quran, hamalatul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan atau mereka yang membaca Al-Quran, tetapi tidak memahami apa yang mereka baca dan tidak pula mengamalkannya, maka serupa sama mereka dengan orang yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan keledai, karena mereka tidak mengamalkan apa yang dibebankan kepada mereka serta tidak yata'allamuha. Tidak pula mempelajarinya. Hanya sekedar mereka membaca. Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ tidak enam. Jadi mereka itu tidak enam. Di antara mereka ada orang-orang yang ummi. Di kalangan ahlul kitab ada orang yang ummi. Artinya orang yang hanya sekedar tahu membaca. Membaca Taurat, membaca Injil. Tapi mereka tidak memahami isinya. Nah. Wa inhum illa yaqun dan mereka itu tidak lain hanya menduga-duga sekedar membaca maka ketika umat ini yang Allah istimewakan yang Allah selalu bangkitkan setiap generasinya, yaitu para ulama yang mengajarkan kepada mereka tentang Al-Quran, tentang apa yang diinginkan oleh Allah di dalam kitabnya yang mulia ini, tetapi mereka tidak mau mempelajarinya, jauh dari Al-Quran, dan tidak pula mau mengamalkannya, serupalah mereka dengan orang-orang yang diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keledai. Ini keadaan orang-orang Yahudi. Fahadha mithlu ulama'i Yahud. Itu seperti ulama-ulama Yahudi. Alladzina lam ya'malu bima fit Taurat. Yang tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Mereka mengajak orang lain, bahkan mengancam orang-orang Aus dan Khazraj untuk bahwa mereka akan sebentar lagi akan datang seorang nabi dan kami akan mengikuti mereka dia lalu memerangi kalian seperti pembantaian kaum Ad dan Iram. Ini yang mereka selalu ancamkan kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Falam ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Tapi setelah datang apa yang mereka kenali, tetapi mereka justru mengingkarinya. Fala'natullah yang ala kafirin. Mendapatkan bagian laknat. Orang-orang yang mereka itu datang kepada mereka keadaan yang seperti ini, kemudian berbuat seperti orang-orang tersebut, dikhawatirkan mereka akan terkena pula laknat dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat yang lain Allah mengingatkan tentang mereka ini, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Jangan hanya cuma menyampaikan tapi dirinya sendiri dilupakan. Mereka tidak beramal dengan apa yang mereka sampaikan kepada orang lain atau yang mereka ajarkan. Qala alladzina min ajlihi wa a'zamihi al-amru bittiba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara ajaran-ajaran ataupun isi yang besar, yang paling utama di dalam Taurat tersebut adalah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bisyarah bihi, dan juga berita gembira yang ada di dalamnya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Disebutkan sifat-sifatnya, bahkan para sahabatnya pun. Sahabatnya, yaitu para sahabat Rasulullah yang bersama beliau, itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Taurat tentang ciri-ciri mereka. Wal iman bima ja'a bihi min al-Qur'an, dan pun juga di dalamnya ada perintah untuk mengimani apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti dalam hadis apa yang ayat-ayat yang menunjukkan dalam sebelum ini tentang mitsaq, perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Qala fa hal istafada min hadhi man hadha wasfuhu? Apakah mungkin orang yang seperti ini sifatnya akan mengambil faedah minat Taurat, dari Taurat, illa al khaibah wal khusran, kecuali kerugian dan kekecewaan. Wa iqamatul hujjah alaihi, dan selain tegaknya hujjah atas diri mereka. Ini Allah punya alasan. Ketika mereka sudah datang kepada mereka Taurat, dan sudah datang kepada mereka para nabi yang mengingatkan, bahkan datang Rasul terakhir yang mengembalikan mereka, mengingatkan mereka tentang isi Taurat, apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka sebelumnya, Nabi Musa dan Isa, tapi mereka mengingkari dan mereka menolaknya. Maka itu tidak lain, orang-orang yang seperti ini hanya akan menerima kekecewaan dan kerugian serta tegaknya hujjah atas diri mereka. Fahadal matal mutabiqun li ahwalihim. Keadaan ini, perumpamaan ini persis sama, bisa diterapkan kepada mereka. Dan ini adalah yakni gambaran untuk orang-orang yang serupa dengan mereka juga yang datang belakangan. Yakni tahzir buat kaum mukminin, tahzir buat kaum muslimin, jangan sampai mereka meniru orang-orang yang telah diperumpamakan oleh Allah dengan perumpamaan yang sangat sangat buruk. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, laisa lil mu'min matsalus sau. Tidak ada untuk orang yang mukmin itu perumpamaan yang buruk. Untuk orang yang beriman itu ada selalu ada perumpamaan-perumpamaan yang baik. Selalu ada perumpamaan-perumpamaan yang baik. Hal-hal yang menunjukkan keutamaan, manfaat, maslahat, ya, menguntungkan yakni orang lain. Ini orang yang mukmin. Qala qauluhu bi samathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Alangkah buruknya perumpamaan orang-orang yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah, menganggap ayat-ayat Allah itu dusta, menganggap ayat-ayat Allah itu tidak benar, atau mengatakannya batil atau menentangnya dengan kalimat apapun. Dalalah ala sidqi rasulina wa sidqi ma jaa bihi, yang menunjukkan tentang kebenaran, kejujuran Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan benarnya apa yang beliau bawa, baik dalam urusnya ini tentang Allah Subhanahu wa taala ataupun tentang alam-alam gaib lainnya, berita-berita yang telah terdahulu maupun yang akan datang. Qauluhu wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang zalim. Ai la yursiduhum ila masalihihim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka untuk mendapatkan kemaslahatan mereka. Qis alal baqi, kiaskan kepada yang lainnya, hal-hal yang lainnya. Ketika kita jatuh ke dalam sifat seperti ini, punya kedoliman-kedoliman yang tidak kita, artinya pedulikan, tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan petunjuk, tidak akan Allah beri bimbingan untuk mendapatkan kemaslahatan, apakah itu dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan akhirat. Nah, sedikit ataupun banyak. Tidak kita bisa memahami ilmu agama, tidak bisa mengamalkannya, ataupun dalam urusan-urusan dunia yang lainnya. Alama damat zulmu lahum wasfan, selama sifat zalim itu menjadi sifat yang melekat. Wal inat lahum na'tan, keras kepala, pembangkangan itu menjadi keadaan mereka. Maka Allah tidak akan memberi petunjuk. Nah, kita kembalikan kepada diri kita juga. Nah, seberapa besar kezaliman kita dan berapa banyak kezaliman kita sehingga kita mungkin terhalang dari hidayah yang Allah berikan. Nah, kepada hal-hal yang mungkin lebih utama yang ingin kita raih, kita tidak mendapatkannya dalam urusan dunia ataupun apalagi dalam urusan akhirat. Qala wa min dhulmil yahud wa inadihim. Nah, di antara kezaliman orang-orang Yahudi dan sikap keras kepala mereka atau pembangkangan mereka, annahum ya'lamuna annahum 'ala batil. Yang luar biasanya, mereka tahu bahwa mereka itu di atas kebatilan. Wa yaz'umuna annahum 'ala haqq, tapi mereka menganggap bahwa mereka di atas kebenaran. Wa annahum awliya Allah, dan mereka mengira bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Min dunin nas, selain orang lain. Nah, bahkan mereka berani mengatakan mereka adalah abna'ullah wa ahibbahu, anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Itu Allah sendiri yang menyebutkan tentang perkataan mereka. Kemudian Allah memerintahkan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka. Qul in dalam ayat yang lain Allah menyebutkan qul in kanat lakumud darul akhirah. Kalau kamu menganggap, wahai orang-orang Kristen dan orang-orang Yahud, menganggap bahwa mereka sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan surga, bahwa mereka akan diampuni dosanya, apalagi orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib ataupun dibunuh untuk menjadi tebusan buat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Coba kalian minta kematian, matilah kalian sekarang. Harapkan kepada Allah untuk mematikan kalian. Fatamannaul maut. Walihada amara Allahu wa rasuluhu an yaqula lahum ay amma walihada amara Allahu rasuluhu an yaqula lahu. Oleh karena itu Allah perintahkan ketika mereka menyatakan bahwa kami sudah bebas dari dosa, bahwa kami nanti akan masuk surga, bahwa kami nanti sudah diampunkan dosanya dengan dosa dan dengan tebusan. Jadi dengan mereka menganggap Nabi Isa sebagai tebusan atas dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan bapak mereka dari Adam ataupun dosa turunan yang mereka sudah ditebus dengan kematian Nabi Isa. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Nah, atau orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa mereka pasti akan diampuni, pasti akan mendapatkan surga. Nah, karena mereka adalah wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, in kuntum shadiqina fi zannikum. Kalau kamu benar, apa yang nur anggapan kamu, dalam anggapan kamu, annakum alal haq wa awliya Allah, bahwa kamu di atas kebenaran, bahwa kamu adalah kekasih-kekasih Allah, bahwa kamu nanti akan mendapatkan surga, fatamannaul maut. Minta, coba kamu minta kematian. Sungguh-sungguh minta kepada Allah, ya Allah matikan kami supaya bisa bertemu dengan Engkau, supaya bisa masuk surga. Nah, fatamannaul maut. Wa hadza amrun khafif. Ini perkara yang ringan. Perkara yang ringan. Fa innahum law alimu annahum ala haqqin. Kalau mereka tahu, yakin. Begitu yakinnya orang kafir yang menghina Al-Qur'an ini, ya. Nah, begitu menghina agama Islam, menghina bahwa dia di atas kebenaran. Nah, lamma tawaqqafu, mereka tidak akan menunda-nunda. Kalau mereka yakin bahwa mereka akan mereka itu di atas kebenaran, mereka tidak akan menunda-nunda. Lihat, kalah mereka dengan orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkataan yang dikatakan para ulama mufassirin, doanya Abu Jahal. Allahumma in kana laha hadahu wa hadd min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama au adabin alim. Minta mereka diturunkan azab. Kalau ini benar ya Allah, turunkan azab-Mu kepada kami. Ini mereka saking ingkarnya kepada Allah, masih berani seperti itu mengatakan bahwa mereka menganggap mereka di atas kebenaran dan Rasulullah di atas kebatilan. Kalau dia benar ya Allah, itu benar, turunkan azab kepada kami. Tapi Allah menyebutkan karena sinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu bukan hanya untuk umatnya, orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, tapi juga untuk semua umat, orang-orang yang kafir sekalipun. Keberadaan beliau menunda azab Allah itu turun. Wa makan Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka. Mungkin Allah akan mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini subhanallah. Nah, ini kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah untuk menantang mereka. Ini perkara yang ringan. Kalau kamu yakin bahwa kamu berada di atas kebenaran, bahwa kamu akan mendapatkan surga dengan dosa dengan anggapan kamu, dengan keyakinan kamu bahwa dosa-dosa kamu sudah dihapuskan dengan kematian Isa alaihi salam, mintalah kematian kepada Allah. Kalau kamu mereka itu yakin berada di atas kebenaran, lamma tawaqqafu hadzal tahaddi, mereka tidak akan menunda-nunda. Nah, mereka tidak berani bunuh diri untuk mendapatkan surga tersebut. Nah, mereka tidak akan berani untuk menebas leher masing-masingnya untuk mendapatkan surga tersebut kan dengan tantangan ini. Karena mereka tidak yakin bahwa mereka di atas kebenaran. Kalau mereka yakin berada di atas kebenaran, lamma tawaqqafu, mereka pasti tidak akan menunda. Mereka akan berlomba untuk saling membunuh. Kenapa? Nanti akan kamu akan dapatkan surga. Atau membunuh dirinya karena mereka akan mendapatkan surga, atau minta kepada Allah untuk dimatikan karena pasti mereka akan masuk surga. Coba kalau mereka berani, dan mereka tidak akan berani sebagaimana nanti disebutkan oleh Allah selamanya. Ya, lamma tawaqqafu an hadha at-tahaddi alladhi ja'alahu Allah dalilan ala sidqihim in tamannawhu, yang Allah jadikan ini dalil, bukti kejujuran mereka bahwa mereka benar kalau mereka menginginkannya. Wa kadzabahum illam yatamannahu, dan Allah nyatakan mereka dusta kalau mereka tidak menginginkannya. Jadi kalau mereka berani minta kematian kepada Allah, nah itu menunjukkan bahwa mereka benar. Tapi kalau tidak, berarti mereka dusta, dan ini yang terjadi. Walamma lam yaqa minhum, ketika tidak terjadi dari mereka, tidak berani mereka minta kematian. Ma'an i'lani lahum bidzalik, padahal mereka menampakkan bahwa mereka itu adalah wali-wali Allah, bahwa surga sudah pasti akan mereka dapatkan, bahwa surga ini ampunan dosa dengan kematian Nabi Isa alaihissalam sudah pasti mereka dapatkan. Mereka tidak berani meminta kematian kepada Allah. Alima annahum, atau ulima annahum alimuna butlan, atau alima annahum alimuna bibutlani ma'hum alaihi wa fasadi, maka diketahui bahwa mereka sudah tahu. Ketika mereka tidak berani meminta kematian kepada Allah, maka tahulah kita bahwa mereka itu sebetulnya tahu kebatilan mereka, bahwa mereka tahu bahwa mereka itu dalam keadaan sesat dan rusak akidah dan keyakinan mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah menyatakan wala yatamannahu abadan, mereka tidak akan berani minta kematian selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, karena dosa-dosa yang mereka perbuat, minaz dzunub wal ma'asi. Nah, tidak akan mungkin mereka berani minta kematian kepada Allah untuk bisa katanya masuk surga karena dosa mereka sudah ditebus. Tidak akan berani. Nah, tidak akan berani. Allati yastawhisuna minal maut min ajliha, yang karena dosa-dosa tersebut menyebabkan mereka merasa takut, ngeri untuk mendapatkan kematian. Buktinya apa? Nah, mereka begitu takut melihat kematian. Kalau ada kematian, mereka berusaha untuk menutupinya. Bahkan yang menjadi budaya akhirnya diikuti oleh sebagian kaum muslimin, jenazah-jenazah tersebut ditutupi dengan apa? Ambulan atau bunyi peti mati atau yang lainnya. Nah, ya, karena mereka takut mati. Dan Allah sendiri sudah menyebutkan, la tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Orang-orang yang ahlul kitab ini, Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik, ahrasun nasi ala hayah, orang yang paling tamak orang yang paling rakus untuk hidup, orang yang paling ambisi untuk hidup selamanya di dunia ini. Lihat bagaimana mereka menjaga kesehatannya, ya, fasilitas-fasilitas semua, urusan dalam perangkuran, urusan gizi mereka perhatikan, kesehatan, olahraga mereka kembangkan, obat-obatan semua untuk apa? Untuk bisa hidup selama-lamanya. Nah, untuk bisa hidup selama-lamanya, karena mereka tahu kalau mati mereka mendapatkan azab. Kalau mati mereka mendapatkan azab. Qala qauluhu wallahu alimun bidh-dhalimin, dan Allah Maha tahu tentang orang-orang yang zalim. Fala yumkin, jadi tidak mungkin an yakhfa alaihi min dhulmihim syai'un, tidak mungkin luput dari Allah kezaliman mereka sedikit pun, tidak mungkin tersembunyi atas Allah kezaliman mereka sedikit pun. Hadza wa in kanu la yatamannawna al-mauta bima qaddamat aydihim, ini kalau mereka tidak berani meminta kematian karena dosa yang mereka perbuat, wa yafiruna minhu, dan mereka lari dari kematian itu, ghayatul firar, dengan semua yang betul-betul lari dari kematian dengan semua sebabnya mereka upayakan untuk tidak mati, nah supaya jangan mati-mati. Fa inna dzalika la yunjihim, itu semua tidak menyelamatkan mereka. Balla budda an yulaqiyahumul maut alladhi qad hatamahullahu 'ala al-ibad wa katabahu 'alaihim. Nah, bahkan mereka pasti akan dikejar oleh kematian. Walaupun tum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada di tembok-tembok, benteng-benteng yang besi dan kuat, yang benteng-benteng kokoh, benteng-benteng besi yang kuat sekalipun, yudrikkumul maut, pasti kematian itu mengejarmu. Bagaimanapun keadaan menyelamatkan diri, membentengi diri dengan berbagai macam upaya, obat-obatan, makanan-makanan, perlindung, tameng, perisai. Nah, ketika Allah mengendaki kematian, maka tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Nah, ini merupakan sesuatu yang pasti yang Allah sudah wajibkan atas hamba-hambanya dan telah Allah catat atas mereka. Summa ba'dal maut wasikmalul ajal, kemudian setelah kematian dan sempurnanya ajal, yuraddul khalqu kulluhum yaumal qiyamah, Allah akan kembalikan seluruh makhluk pada hari kiamat. Ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat yang maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun, dan Allah akan menerangkan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Min khairin wa syarrin, ian yang baik ataupun yang buruk. Qalilin wa katsirin, sedikit ataupun banyak. Nah, ini ayat-ayat ini ayat-ayat tahaddi yang betul-betul mengena, sangat mengena kepada orang-orang yang merasa dari kalangan ahlul kitab. Ayat ini adabkan kepada mereka ketika mereka merasa sombong bahwa dosa mereka sudah dihapuskan dengan istilahnya dosa turunan dengan kematian Nabi Isa alaihissalam, pada beliau belum wafat, beliau sama sekali belum meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, ini adalah tahdzir buat kita, peringatan untuk kita tidak meniru orang-orang yang diperumpamakan oleh Allah sedemikian buruknya di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun so, insyaallah Sabtu ya. Kalau sadid Kamis besok kan? Iya insyaallah. Ba'da subuh. Kalau yang insyaallah kalau sadid kita mulai besok. Subhanallah.